sesal di hati. Coba kita renungkan, mari kita pikirkan, siapa yang bersalah di antara semua. Apakah orang tua atau kita berdua sehingga kita tak bahagia? Sering berulang kali berbuat kesalahan yang menyakitkan hati. Mengapa